cinta Allah berkuasa dunia rasa kita oinan punya dan lain komanya mangun trak saja dunia sahange nangko rasuri sarugong kau dapat cinta oinan suci babungo rasanya dalam hati siang mana kuasanya cinta merasuk sampai ke dalam dada gilo mandayo jo manyeso tadayo marano tapi ko cinto butong lain caritonyo banyanan putui asong karano cinto cinta Allah berkuasa dunia rasa kita oinan punya dan lain komanya mangun trak saja dunia sahange nangkong rasuri sarugong ke dalam dada menyinari rasa manggilo mandayo jo manyeso tadayo marano tapi ko cinto butong lain caritonyo banyanan putui asong jadi korban cintong.